Apa di studio? Oh. Langsung apa nanti mencet yang merah? Udah langsung. Oh. Tapi tapi lagi numis sebentar, nanti tinggal di apa di edit ya. Di edit. Ya, harus salah. Dimulai ya, karena tempatnya nanti buat ini sih sakannya santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَانِي فِي الدِّينِ rahimani wa rahimakumullah. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan pelajaran sharaf ya dari kitab Al-Kafi fi 'Ilmi Sharfi. Al-Kafi fi 'Ilmi Sharfi al-mujallad awal ya. Dan sebenarnya sudah hampir selesai. Tinggal satu pembahasan lagi ya, yakni tentang at-tamrinat. Ini latihan-latihan atau evaluasi akhir lah gitu ya. Jadi ulangan dari semua bab atau dari awal ya. Dari awal. Diawali dengan perintah yang perintahnya ini meliputi semuanya. Ya. Diperintahkan di situ qala al-mu'allif udzkur sighata ma ya'ti. Ya. Sebutkan pola atau bentuk apa yang berikut ini, kata-kata berikut ini. Ya, perintah ini atau latihan ini sebenarnya sudah dari awal sudah ada ya. Jadi tidak asing bagi kita. Ya, tidak asing karena sejak awal-awal ya itu sudah ada. Ya, seperti misalkan di halaman 7 misalkan ya. Di halaman 7 tamrin 2 ya masih go to hadhil kalimat dari situ ya. Itu juga sudah disinggung ya. Jadi intinya menyebutkan sighah, menyebutkan polanya. Pola-pola yang sudah dipelajari ya, ini dari mulai fi'il madi ya, kemudian fi'il madi ma'lum, fi'il madi majhul, kemudian fi'il madi al-muttasil bi dhamir nasbin ya. Kemudian apa namanya? Fi'il mudhari'nya ila akhirih sampai kemarin tentang asma atau al-ism, ismul makan wa ismul zaman dan ismul alah kan gitu ya, sampai ismul alah. Baik, Langsung saja mungkin ya biar kita tahu apa namanya sebagai murojaah lah ya, sebagai murojaah. Ada satu orang satu dimulai dari nomor satu ya. Nomor satu ini banyak ya. Di sini rupanya fiilnya atau katanya itu diambil dari beberapa macam fiil. Ya, jadi dari berbagai macam kata kerja fiil ya, karena di sini tiap kata berbeda-beda. Tiap kata berbeda-beda ya. Contoh nomor satu, antum akhi misalkan masyrobun. Itu kira-kira apa sigonya? Iya, masyrobun itu bisa bermakna isim zaman dan isim makan. Ya, isim makan atau isim zaman ya. Masyrobun itu dari fiil syariba yasrobu ya. Syariba yasrobu, maka ketika isim zaman sama isim makannya adalah masyrobun masyrobun. Syariba yasrobu dari wazan fa'ila yaf'alu. Syariba yasrobu syurban atau syurbatan. Syaribun masyrubun isrob. La tasrob. Kemudian masyrobun masyrobun. Karena dari fi'il mudhari'nya yasrobu gitu ya. Nah itu diambil dari fi'il mudhari' yang ain fi'ilnya fathah, maka wazannya maf'alun maf'alun. Maf'alun maf'alun. Baik, ahsanta. Bagus. Jadi itu contoh ya, jadi masyrobun isim zaman isim makan. Isim zaman isim makan. Kedua, az-zalimin. Az-zalimina. Nah, az-zalimina ini apa kira-kira sigohnya, polanya? Iya betul, isim fa'il. Ya, isim fa'il tetapi kira-kira dia tunggal atau musanna atau jamak? Bukan, bukan musanna. Kalau musanna rumusnya adalah dari kata mufradnya ditambahkan alif dan nun. Jadi az-zalimani. Ya. Tetapi di sini ditambahkan ya dan nun. Ya dan nun itu sebenarnya merupakan penggantian ya, atau merupakan peralihan dari wawu dan nun. Ya, kalau misalkan dia dalam keadaan marfu'nya az-zalimuna. Az-zalimuna. Tetapi ketika dia dalam keadaan mansub atau dalam keadaan majrur, ini sebenarnya tambahan ilmu baru ya. Artinya kenapa dibaca dengan adz-dzalimina, karena ada amil sebelumnya itu. Mungkin di sini ketika isim fa'il tidak disebutkan nasirun nasironi nasiruna ya. Tidak ada di sini nasirina gitu ya. Tidak ada nasirina. Al-muhim di situ adz-dzalimin. Waalaikumsalam. Adz-dzalimin. Adz-dzalimin. Nah ini adz-dzalimin itu asalnya daripada adz-dzalimun ya. Adz-dzalimuna. Adz-dzalimuna. Jadi ketika apa namanya? Munculnya huruf ya dan nun ini atau ya di sini. Ya, itu memang ada sebab. Karena ada amil di sini. Ada penyebab sebelumnya. Sehingga yang asalnya dari wawu menjadi ya gitu ya. Memang ada sebab. Az-zalimun dengan az-zalimin itu secara hukum sama-sama namanya jamak. Jamak apa namanya? Jamak apa namanya? Ketika awal-awal disebut enggak, disinggung enggak masalah jamak? Enggak ada ya? Tidak disebutkan di sini ya. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim itu di sini enggak dibahas ya. Iya, enggak ada pembahasannya. Jadi intinya ini adalah isim fa'il, betul. Ya, ini namanya sigonya isim fa'il yang jenisnya jamak, ya, yang jamak. Jadi kalau tasrifnya zalimun, zalimani, zalimuna. Zalimun, zalimani, zalimuna. Kemudian jadi az-zalimin. Ya, itu dalam isim fa'il. Dan pertanyaan berikutnya untuk muzakkar atau muannas kira-kira az-zalimin. Nah. Muzakkar ya jelas, karena tadi disebutkan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Meliputi apa saja? Apakah mukhatab atau mutakalim atau ghaib? Meliputi semuanya. Ya, meliputi semuanya. Jadi bisa mutakalim. Kalau mutakalim berarti domir yang tepat nahnu. Kemudian kalau misalkan mukhatab, domir tepat adalah antum ya. Antum, ya gitu ya. Kemudian Kalau misalkan yang gaib, ya ini hum. Ya, hum. Itu domainnya. Ya, kembali ke halaman 29 dan 30. Baik, dilanjut misalkan kata yang kedua, fadlan. Fadlan apa kira-kira? Masdar, ya. Masdar ada beberapa macam. Ini. Masdarnya yang mana? Masdarnya masdar apa? Apakah masdar dibuka lagi apa namanya pembahasannya? Jadi di halaman berapa? Masdar itu? Iya, 36, 37 ya. Ada masdar taukid, masdar marrah, masdar hay'ah, masdar mimi, masdar sina'i. Kira-kira masdar apa? Fadlan. Fadlan masdar taukid. Masdar taukid. Iya, masdar taukid. Jadi fadola yafdilu atau yafdulu fadlan. Masdar taukid. Artinya keutamaan. Iya. Artinya keutamaan. Kemudian hamidun. Kira-kira sigohnya apa ini? Iya, sifat al-musyabbaha. Sifat al-musyabbaha ya. Ya, kita bisa buka lagi misalkan yang sifat al-musyabbaha itu dari Hamid atau sigah mubalaghah. Bisa juga sigah mubalaghah, yakni fa'il Hamid. Ya. Kalau sifat al-musyabbaha itu biasanya sifat. Kata yang menunjukkan atas sifat. Ya, apa namanya yang sabit lid sabitin daimin lil mausuf. Tapi kalau lihat dari apa namanya wazannya, ya maka dia lebih dekat kepada sigoh mubalaghah, siagul mubalaghah, ya atau apa lagi? Ya intinya adalah isim fa'il, ya isim fa'il. Yang wajannya adalah fa'il, ya. Yang wajannya dari fa'il. Tetapi fa'il di sini kalau misalkan yang wajannya dari fa'ula, ya. Fa'ula yaf'ulu fa'il, tapi di sini bukan dari fa'ula, hamida yahmadu hamid, ini siapa? Kalau isim fa'ilnya yang biasa adalah hamidun. Tetapi karena yuhawwalu ismul yuhawwal dirubah ila siyagi siyagin ukhra menjadi bentuk yang lainnya, maka siyagul mubalaghah. Hamid ini lebih tepatnya siyagul atau sigoh al-mubalaghah, yang maha terpuji. Sifat sigoh al-mubalaghah. Sigoh mubalaghah juga masih dalam pembahasan isim fa'il, ya. Masih dalam pembahasan isim fa'il. Masuk dalam pembahasan isim fa'il, ismul fa'il. Yahzanuna. Antum akhir, misalkan yahzanuna. Loncat, salah satu orang. Tafadol, yahzanun. Ini berarti sigohnya apa? Bentuk polanya. Yahzanun. Fil mudore. Ya betul. Fil mudore yang maklum apa yang majhul? Yang diketahui pelakunya atau yang tidak diketahui pelakunya. Yahzanun artinya mereka, tiga orang laki-laki atau lebih, sedih. Berarti maklum, ya maklum. Kemudian ini sebenarnya bukan kafar ya, tapi kufar kali ya. Atau juga kafar ada ya. Fa'al ya. Kafar sebagian dalam ayat itu ada kafar, ada bunyi ayatnya, saya lupa. Kafar ini berarti wajannya fa'al. Berarti apa dia? Sighah mubalaghah. Yang sangat kufur gitu ya. Yang sangat kufur. Subhanallah, lupa kalau dilupakan. Ini kafar itu ya berkaitan dengan in apa namanya? Ya, itu ya, zalumun kafar itu. Jadi seperti misalkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid, atau ada lagi zalimun kafar gitu ya. Apa bunyinya tadi? Lupa. Kef? Ya belakangnya aja. Belakangnya aja itu. Innal insana ladzulumun ladzulumun kafar, ya itu dia. Jadi ayat ini bunyi ayat ya. Kafar. Kalau kufar artinya jamak taksir justru. Kembali ke awal, tazlamun. Ya tazlamun di sini ya. Tazlamun berarti apa? Sigohnya, bentuknya? Fil mudhari majhul, ya majhul, ya. Fi'il mudhari yang tidak diketahui pelakunya dan dhamirnya adalah siapa? Antum. Ya, kalau tadi yang yahzanun itu fi'il mudhari yang maklum, dhamirnya adalah hum. Berikutnya antum lagi maisarah. Maisarah itu artinya kemudahan. Ya, maisarah. Yasara yasiru. Artinya mudah. Berarti maisarah ini dari kata yusrun. Inna ma'al usri yusron. Nah. Berarti kalau maisarah kira-kira ada apa? Masdar? Masdar atau ini? Kalau isim makan enggak mungkin ya. Maisarah artinya kemudahan ini adalah masdar ya. Masdar mim. Masdar mimi. Ya masdar mim. Masdar yang dia adalah ditambahkan dengan mim. Ditambahkan dengan mim maka menjadi maisarah masdar mim. Masalah seperti masalah mafsadah ya. Wa makana yabda'u bimimin fahuwa ala wazni maf'al. Maf'al. Wa qad yaji'u biziyadah. Biziyadah ta'in marbutoh. Ya. Jadi asalnya maisar, maisarun. Kemudian menjadi maisaroh. Kemudahan. Bil'adli. Bil'adli di sini yang diambil jangan pakai jangan dihiraukan huruf bi-nya. Tapi al-adli. Al-adl. Berarti apa? Masdar juga. Al-adli ini adalah masdar. Masdar tauhid. Ya. Ahsanu. Isim tafdil ahsan. Isim tafdil jelas. Bahasanya karena af'alu ya. Af'alu. Syakurun. Syakurun antum. Syakur. Wazannya berarti fa'ul. Syakur yang sangat bersyukur. Yang sangat berterima kasih. Berarti. Kalau udah sangat. Atau menunjukkan. Tinggi gitu ya. Tak ada tekanan sekali atau sangat berarti si sigoh mubalaghah syakur ada di situ sigoh faul siagu atau sigoh tu faulin ini namanya sigoh mubalaghah syahidun iya syahid syahid ya syahidun yakni yang menyaksikan atau yang melihat yang menyaksikan. Ini dari wazan fa'il. Ya fa'il itu bisa dari wazan fa'il yang berasal dari wazan fa'ula yaf'ulu. Ya atau sigoh mubalaghah. Ya kalau sifat musyabaha. Tidak ada wazan syahid. Fa'il tidak ada ya. Berarti dia yang lebih tepatnya adalah sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah lagi. Syahid. Yang sangat menyaksikan syahid. Syahid masih pembahasan isim fa'il. Masih dalam pembahasan isim fa'il itu meliputi yang wazannya fa'il, sigah mubalaghah, isim tafdhil, sifat musyabbahah. Dah, sampai situ aja sifat musyabbahah. Baik. Kemudian atau bisa juga syahid bermakna maf'ul ya, bermakna maf'ul makana ala wazni fa'il itu waqad yaji'u waznu fa'il bimakna maf'ul yang disaksikan. Syahid artinya yang disaksikan. Ya, yang disaksikan. Itu juga bisa bermakna makana ala wazni fa'il. Ya, seperti situ contohnya rahim, wakil, amin, ya, syahid. Seperti orang yang mati syahid, itu artinya yang dipersaksikan, gitu ya. Insya Allah kan gitu ya. Syahid yang berwazan fa'il bermakna maf'ul. Ima wa ima, yang jelas bisa ini, bisa itu. Lanjut, as-salihati. Nah, berarti apa ini? Tadi sama mana? Antum ya? Ya, as-salihat isim, isim fa'il jelas. As-salihat isim fa'il. Yang kira-kira dari jenis yang mudzakkar atau mu'anas? Mu'anas, jama' mu'anas salim. Masajidu. Masajidu berarti apa? Sigohnya, bentuknya, polanya. Kemarin sudah kita singgung nih, belum lama ini. Ya, masajidu artinya tempat-tempat sujud. Berarti apa? Isim tempat-tempat sujud. Isim makan. Isim makan tetapi jenisnya Jamak taksir, ya antum bisa lihat di halaman 39, ismu zaman wa ismul makan, situ ya. Kalau ismu zaman apa namanya? Ala wazni maf'al. Ala wazni maf'al, tetapi yang masyadda. Apa yang nyelamneh atau apa yang menyimpang dari isim zaman dan isim makan yaitu masjid. Karena harusnya dia masjid. Nah, karena fi'il mudhari'nya atau fi'il madhi'nya sajada yasjudu mestinya isim makan itu masjid. Tapi dia syadz atau dia sedikit melenceng isim makannya berubah menjadi maf'il, masjid ya, masjidun. Adapun di sini masjid karena dia wazannya atau tasrifnya adalah apa? Maf'ilun, maf'ilani, mafa'ilu. Maf'ilun, maf'ilun, maf'ilani, mafa'ilu. Seperti majlis, majlisani, majalisu. Ya, gitu ya. Maf'ilun, maf'ilani, mafa'ilu. Jadi masajid adalah mafa'ilu. Itu isim makan. Miftahun. Isim alat. Miftahun isim alat. Ala wazni mif. Mif'alun ya. Auzanu ismul alat. Auzanu ismil alati ada tiga. Mif'alun, mif'alun. Lalu kemudian mif'alatun. Mif'alatun maksudnya ya, tidak panjang. Mif'alun, mif'alun, mif'alatun ada tiga. Nah, miftah itu yang berwajan mif'alun. Isim alat. Isna'u fi'lul amri ahsanta. Isna'u artinya buatlah. Ya, buatlah, jadikanlah, isna'u. Perbuatlah. Ini fi'il amri. Fi'il amri dengan domir siapa kira-kira? Domirnya kepada antum. Antum ya. Karena ini jamak. Apa khitabnya kepada jamak. Kemudian ruziku. Ruziku apa? Ruziku. Mereka tiga orang laki-laki atau lebih telah diberi rezeki. Berarti sigohnya mereka tiga orang laki-laki telah diberi rezeki. Nah, fi'il bukan fi'il mudhari, fi'il madi, majhul ya. Fi'il madinya yang majhul fu'ilu. Fu'ila fu'ila fu'ilu. Nah, di sini ruziqu, mereka tiga orang laki-laki atau lebih telah diberi rezeki. Berarti ini sigonya fi'il madi majhul. Berikutnya masturatun. Isim maf'ul ya. Isim maf'ul itu ada dalam pembahasan di halaman 34 isim maf'ul. Ya, dengan wazan maf'ul masturah, tetapi di sini kenapa ada ta merbutuhnya? Karena apa? Karena untuk yang muannas. Ya, karena dia muannas. Ada apa namanya? Tasrif yang berlaku juga pada isim maf'ul. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulatun, maf'ula, maf'ulatani, maf'ulat gitu ya. Jadi masturah artinya yang disembunyikan, satara. Yang disembunyikan, yang mastur. Kemudian sami'na fil madi ya, fil madi maklum dhamirnya siapa? Nahnu. Waghfir dan ampunilah. Nah, di sini yang kita ambil ighfirnya. Berarti apa? Sigohnya. Ighfir sigohnya. Artinya ampunilah. Ya, fil amar betul, fil amar yang kandungan dhamirnya siapa? Anta. Iya. Ighfir anta, ampunilah kamu. Ya, ampunilah ighfir. Ya, ampunilah olehmu, ya ighfir. Kemudian wala tahmil. Filnahi ahsanta. Filnahi dengan ciri-ciri yaitu jazm. Ya, jazm. Ini dhamirnya kepada siapa? Wala tahmil. Anta lagi. Ya, karena filnahi itu dhamirnya pun hanya terbatas yang untuk yang mukhatab. Jadi cuman anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Wala tahmil, wala la tahmil, la tahmila, la tahmilu, la tahmili, la tahmila, la tahmilna. Kitlatun. Masdar apa? Ada masdar mim, ada masdar taukid, masdar marrah, masdar hay'ah, masdar mim, masdar sina'i. Kitlah itu artinya cara membunuhnya. Ya seperti, idza qataltum fa'ahsinul kitlah. Jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Berarti masdar, kalau masdar taukid, masdar untuk menegaskan, artinya sebagai penegasan. Kalau masdar marroh maksudnya untuk menyatakan berapa kali. Kalau masdar hay'ah berarti menyatakan bentuknya. Kalau masdar mim, masdar yang ditambahkan dengan huruf mim. Ya, kalau masdar sinai adalah masdar yang ditambah dengan huruf ya tasdid. Berarti ini masdar hay'ah, ya. Seperti dalam hadis Nabi, idza qataltum fa ahsinul fitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Nah, masdar hay'ah di situ contohnya adalah qitlah. Cara membunuh, ya. Mirwahatun berarti mif'alun, ya, kadang juga bisa ada tak marbutuhnya, mif'alatun, berarti apa? Isim alat. Mirwahatun itu artinya alat untuk menimbulkan angin, bahasa kitanya kipas. Nah, kipas, mirwaha itu artinya isim alat, ya, ini kipas. Ridwanun, masdar apa ini kira-kira? Ridwanun. Keriduan berarti ya taukid yang jelas, ya, radhiya yardha ridwan, ya. Yani keriduan, ridwan yani keriduan, insyaallah masdar taukid. Azabun masdar juga, masdar azabun berarti apa ini? Ini polanya apa namanya? Azab. Azaba ya'zibu azab. Kalau kenapa? Masuk ke apa? Oh. Iya. Memang sebenarnya harusnya dalam keadaan mansub gitu, ya. Seperti dorban, fahman, ridwanan gitu, ya. Kemudian ajaban dan sebagainya. Tapi di sini penulis tidak membuat menjadi mansub gitu, ya. Hanya ininya saja, bentuknya saja. Kayak kitlatun harusnya kitlatan, ya. Kemudian misalkan fadlan, ya, kalau fadlan jelas itu adalah masdar. Azab, ya, azaban alima, azab yang pedih, kan gitu, ya. Maka azab ya masdar juga, masdar azab. Baik, al akhirah berarti yang paling akhir gitu, yang paling akhir. Al-akhirah. Seperti yaumul akhirah. Berarti apa al-akhirah? Yang akhir berarti isim fa'il, ya? Iya. Al-yaumul akhir. Al-akhirah, ad-dunya wal-akhirah. Yang dekat dan yang jauh atau yang akhir. Ya, ini juga isim fa'il. Akhirun. Ini enggak jelas nulisnya, wadu'tu mungkin atau wadu'a dan sebagainya, tidak ada syarokatnya. Ya, ima wa ima. Ini bisa jadi, yang jelas ini fi'il madhi. Ya, jadi fi'il madhi. Bisa dibaca wadu'ta, wadu'tu, wadu'at, wadu'ti. Ada 4, ya. Bisa wadu'tu, wadu'ta, wadu'ti, wadu'at atau wudi'at atau wudi'ta, wudi'ti, wudi'tu. Jadi ima fi'il madhi majhul wa ima fi'il madhi ma'lum. Al-marhumah maf'ul. Isim maf'ul. Ya, isim maf'ul yang mu'annas. Hasanin. Ya, hasanin berarti apa? Masdar juga ini. Masdar taukid hasan. Ya. Di tamrin satu ini intinya sama, merupakan murojaah dari semua pelajaran. Di tamrin 2 ini khusus fiilnya abada. Kalau yang tadi itu bermacam-macam kata, dari berbagai macam kata, sekarang khusus fiilnya adalah abada. Ini abada ya'budu. Apa polanya? A'budu. Hah? A'budu, iya. Iya, berarti ini maksudnya fiil mudhari. Ya, fiil mudhari. Fiil mudhari yang maklum, domirnya ana, kan gitu, ya. Masih yang intinya pola apakah fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il, ya, fi'il mudhari ini. Nah, ini yang maklum. Abada. Fi'il madhi ya, Mak. Maklum domirnya? Huwa. Abadtum. Abadtum? Fi'il apa? Abada, abadu. Abadat, abadata, abadna. Abadta, abadtumma, abadtum. Fi'il madhi juga. Yang mad, ma, maklum, domirnya siapa? antum. Na'budu. Dia mudhari', maklum dhamirnya nahnu. U'budi. Iya, u'budi. Fi'il mudhari', bukan fi'il mudhari', bukan. Iya, u'budu, u'budu, u'budu. Fi'il amr. Fi'il amr. Iya, fi'il amr yang dhamirnya menghadap kepada siapa? Anti. Ah, u'budi kan u'buda, u'buda, u'budu. U'budi, u'buda, u'budna. Artinya kamu satu orang laki-laki, satu orang perempuan beribadahlah. Beribadahlah kamu satu orang perempuan. Abadata. Abadata fil apa ini? Atau polanya apa? Abadata. Abada, abada, abada, abadu, abadat, abadata, abadna. Ketemu belum? Ini baru tamrin dulu ada pusing ya. Dikocelok. Kalau di jangkrik sih gitu-gitu tuh. Nanti lepas bisa berantem. Kalau antem bukan berantem, jadi pusing. Jadi abadata ini hilmadi. Hilmadi yang maklum. Ya, domirnya adalah hu. Humanya mu'anas atau mudzakkar? Mu'anas. Nah, ya. Bukan bisa mudzakkar mu'anas. Hanya mu'anas saja. Karena abada, abada, abadu, abadat, abadata, abadna. Kalau yang bisa mu'anas, bisa mudzakkar, abatuma. Abatuma itu bisa mudzakkar, bisa mu'anas. Ubidu. Fil madhi majzul. Dhamirnya hum. Bagus. Ya'buduna. Ilmu dari ma. Ma'lum. Dhamirnya hum. Lata'abudu. Ini abada semua nih. Artinya menyembah. Lata'abudu. Finahi asanta. Bagus. Artinya jangan kalian beribadah. Berarti dhamirnya filnahi yang mengandung domir siapa? Bukan. Iya antum. Kalau filnahi itu domirnya terbatas 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ya. Abadat. Filmadi. Ma'lum. Domirnya? Iya, bagus. Ta'budina. Filmudore. Ma'lum. Domirnya? Anti. U'buda. Filamer. Iya, domirnya? Enggak ada huma. Kalau fil amr anta antuma antum anti antuma antunna. Berarti u'buda, u'buda, u'budu, u'buda, u'budu, u'budi, u'buda, u'budna. Berarti antuma, bisa laki bisa perempuan. Jadi sembahlah kalian berdua, laki atau perempuan. Ya, budna. Mudhari. Maklum dhamirnya hunna. Yu'baduna. Fil mudhari majhul dhamirnya hum. La ta'budi. La ta'budi. Filnahi juga. Ya, domirnya? Siapa? Salah. Anti. Ya, karena ada ya. Ciri-cirinya anti itu ada ya. La ta'bud. La ta'buda. La ta'budu. La ta'budi. La ta'buda. La ta'budna. La ta'budi ini filnahi yang domirnya kepada anti. U'bud. Apa? U'badu maksudnya ya. U'badu. Filmudare. Majhul. Domirnya? Ana, saya diibadahi. Saya sedang atau akan diibadahi. Abadana. Filmadi. Maklum. Domirnya? Hunna. Ta'budani. Iya, filmudore. Maklum, betul. Domirnya? Ini 3 domirnya. Ta'budani itu bisa 3 domirnya. Ta'budani, berarti dhamirnya kepada lupa. Huma mu'anas, antuma mudzakkar, antuma mu'anas. Jadi artinya kalian mereka dua orang laki, dua orang perempuan atau kalian dua orang laki-laki atau perempuan sedang atau akan beribadah. Ta'budani itu kalau kita runut ya, ya'budu, ya'budani, ya'buduna. Ta'budu, ta'budani. Satu, ta'budani. Ta'buduna. Ya'budina. Terus ta'budu, ta'budani. Dua. Berarti antuma yang mudzakkar. Ta'budu, ta'budani, ta'buduna. Kemudian yang ketiga. Ta'budina, ta'budani. Tiga. Nah, ta'budani, ta'buduna. A'budu, na'budu. Jadi ta'budani di sini kandungan domirnya huma mu'anas. Antuma mudzakkar, antuma mu'anas. Ta'budani. Fi'il madhi, fi'il mudhari ma'lum. Fi'il mudhari yang ma'lum. Lam ta'bud. Bukan majhul. Lam ta'bud. Kamu tidak beribadah. atau belum beribadah? Iya. Nafi. Nafi, ya, fil nafi. Maksudnya ini fil nafi, bukan nahi, karena artinya tidak. Nah, jadi fi'il mudore majzum, ya majzum ini memang maknanya nafi, tapi ini yang terkena huruf jazm ya. Ada pada waktu pembahasan yang dulu itu tasrif fi'il mudore al majzum. Contohnya dengan lam. Jadi di sini fi'il mudore yang maklum majzum. Fi'il mudore maklum majzum. Domirnya kepada siapa? Atau? Iya, iya. Jadi domirnya hiya dan anta. Lam ta'bud. Lam ta'bud. Berikutnya lan na'buda. Iya, fi'il mudhari maklum mansub, ya. Jadi masih dalam kategori maklum. Kalau yang tadi majzum sekarang mansub. Mansub dengan harful lam gitu ya. Harful lam. Domirnya adalah siapa? Nahnu. Ta'budna. Ta'budna. Fi'il mudhari maklum atau majhul? Maklum. Domirnya? Domirnya? Antum apa antum? Ini yang ilmu ya. Anaknya kecil. Jadi ta'budna itu fi'il mudhari maklum, domirnya antunna. Ya, ta'budna. Maklum ya, ta'budna. Abadtunna. Fi'il madhi maklum, domirnya antunna juga. La ta'budna. Fi'il nahi betul? Iya, domirnya antunna ya. Kalau fi'il nahi udah pasti maklum ya, karena enggak mungkin kamu tidak di ini, enggak mungkin ya. Sulit sekali. Ya, kamu tidak itu guru makhluk. Sulit sekali dicernanya gitu ya. Jadi insyaallah kalau nyanya fi'il nahi pasti maklum. Ada orangnya gitu ya. Orangnya diketahui pelakunya. Kemudian yu'badani. Terakhir nih, yu'badani. Fi'il mudhari apa yang majhul? Ya domirnya? Iya betul. Huma yang laki atau muannas? Muzakar betul. Baik, ini nampaknya terpaut dengan janji ya, karena ini kelasnya dipakai untuk sakan santri. Tadi anda bilang sampai 9:30 katanya gitu. Jadi kita masih berlanjut ini. Masih 2 tamrin lagi ya. Tamrin 3 itu fiilnya atau katanya dari zolama. Ya, zolama. Kenapa? Iya, satu arti karena artinya zolim. Seperti zolam tani, engkau telah menzolimi saya, gitu ya. Engkau satu orang laki-laki telah menzolimi saya. Itu juga sama. Tapi di sini sudah mulai ada domir nasobnya. Nah, ada variasi domir nasob. Kalau tadi belum ada domir, belum ada yang menjadikan nasob. Nah di sini nanti bervariasi dengan disambung dengan domir nasob. Seperti zolam tani, lalu adlimuka dan sebagainya. Nah ini nanti ditanya, ininya domirnya kepada siapa? Ini domirnya kepada siapa? Jadi lebih agak sedikit berbeda dengan yang nomor 2. Adapun yang nomor 4 adalah ini dari kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Qur'an ya tentunya memang bagaimanapun juga ya harus dibahas lah amanah supaya kita pernah merasa selesai buku ini kan gitu ya. Baik, labas insyaallah waktu bisa kita atur insyaallah untuk bisa belajar pada pelajaran yang lainnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lahu minkum wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.